Bersatu, kita teguh. Bercerai, kita rubuh. Slogan yang luar biasa dalam hidup sebuah perjuangan yang menyemangati anak bangsa supaya tak terpisahkan. Bersatu padu mengalahkan penjajah, menggapai kemerdekaan. Bukankah itu indah? Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh harus menjadi slogan yang dihidupkan terus-menerus dalam kehidupan ini. Jangan pernah berhenti, tapi terus berbakti, mengikat diri menjadi satu sebagai anak bangsa, anak ibu pertiwi. Tak ada yang bisa merubuhkan karena kuatnya kesatuan. Ironis jika kita tak bisa memiliki karena pahlawan telah mendemonstrasikan. Kecuali memang kita manusia-manusia yang tak mampu menghargai jasa pahlawan yang hanya bisa merusaknya. Mereka membangun satu semangat. Bersatu kita teguh, berjuang dalam perbedaan yang ada demi satu tujuan, kemerdekaan bangsa tercinta. Merdekalah dari rasa benci, merdekalah dari rasa hina menghina. Bersatu membangun kehidupan dan mengisinya. Bersatu pasti kita teguh dan memenangkan seluruh kompetisi yang ada dalam kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.